تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقاني على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فهذه النسل وقوله إيماننا بيوم من أخير وجب وكل ما كان به من عجب خاتمة في ذكر باك الواجبين مما على مكلف من واجبين نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وهدلا عبده عبد الله عبد المطلب وهاشم عظيم نبي تسليم وأمه أمينة الزرية أرضعت حليمة السدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي أربعين وعمره قد جاوى الستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بدين لا يعقب أتاه إبراهيم من سوريا وأمه مريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ فيهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان الرب للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطاني فضلهم جلي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن تسع نسوة وفات المصطفى خير النبي نبي المصطفى عائشة ذو السوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كدا جويرية للمؤمنين أمهات مردية حمزة عمه وعباس كذا أمته صفية ذات فدا وقبل هجرة النبي إسراء من مكة ليلا لكرسي يدرى وبعد الإسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلاما من غير كيف وانحصار وافترت عليه خمسا بعد خمسين فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسة بلا امتراء قد فاز صدقكم بتصديق الله وبالعروج صدق وفى أهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نديم تلك أحمد المرزق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلاما على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يبتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونبو كل من فيها قد اشتغل أبيها ميزوم بعبد الجمال تاريخها لحي ور جمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان والحمد لله القديم الأول الآخر البكي بلا تحول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi hagga qadrihi wa miqdarihi al'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan guru kita yang kita patuti fatwa-fatwanya, Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, Al-Habib Saleh bin Salim Maulid Dawilah, Al-Habib Umar bin Saleh Al-Hamid, wal-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, dan sedaya para ulama, sedaya para kiai, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum kita nanti membaca atau mengkaji kitab Aqidatul Awam yang baru saja kita sama-sama kita baca permulaan daripada baitnya, kita mendengarkan dahulu sambutan dari perwakilan Panti Asuhan Panjura, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Misbahul Munir alaihi falid fadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dhikrihi wa dhikri habibihi sallallahu alaihi wa sallam tatanazzalu ar-rahmat wal barakat was-salatu was-salamu ala sayyidi sadat سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الزاهرات. أما بعد، حبايبنا الفضلاء خصوصا panjenenganipun Khadimul Majlis Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'akil, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Salim Maulad Dawila Atalallahu umrahuma bis sahatin wa afiyah wa alal barakah wa ja'ala awladahuma من الصالحين وتلاميذهما من الصالحين. Panjenenganipun Habib Saleh bin Salim Maulid Dawila, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, dan juga habaib-habaib yang lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengerti arti hormat kami kepada beliau. Hallatul ulama al-karama, sesepuh bini sepuh, Bapak Ketua Yayasan Panjura, Bapak Ajuy Agus Haryanto yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin, para tamu daripada Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati. Tidak ada ungkapan yang lebih indah Melainkan sanjungan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sore atau malam hari ini kita diberikan kesempatan kemampuan hadir untuk hadir ke majlis-majlis zikir, majlis shalawat, majlis ilm. Majlis di mana dibagi warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berharap mudah-mudahan kehadiran dan pertemuan kita di malam hari ini dan selalu mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kehadiran kita, niat amal baik dan salat yang kita baca dan kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberkati kepada kita semua, khususnya kepada majelis ini, kata Pak Ayah Mahalim majelis ini, kepada anak-anak asuh kami, kepada warga-warga sekitar semua, sehingga ke depan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjagaan dan perlindungan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Allah jadikan kita semua, jadikan orang-orang yang ahli ilm, ahli kebaikan, ahli ibadah, ahli Al-Qur'an, orang yang cinta akan Al-Qur'an, orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta akan kebaikan, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat daripada Al-Qur'an dengan fadhlul rahmat yang diberikan daripada Allah ya Rabb ya dzal fadli wal ihsan ya rahmar rahimin. Kami atas nama pengasuh dan pengasuh daripada dan pengurus Panti Asuhan Panjura ini, utama menyampaikan selamat datang marhaban ahlan wa sallam bihadhurikum habaibana al-ajla ulama'ana al-kurama wa dhuyufa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di hadal majlis. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya bisa berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kalian, teriring dengan doa jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah hasanal jaza. Dan kami atas nama pengasuh dan juga pengurus daripada Panti Asuhan Panjura ini mohon maaf apabila ada kekurangan baik tempat sukuh lunggu ataupun rubuhnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada khususnya kepada para habaib, para kiai, para gawagis yang hadir di majelis ini. Sungguh ini adalah merupakan kebahagiaan yang sangat besar bagi kami, kebahagiaan bagi anak-anak asuh kami, dan ini adalah harapan daripada anak-anak asuh kami. Mereka seringkali tanya kepada saya, kapan Pak diadakan selawat di tempat ini? Kapan Kak dihadiri selawat di tempat ini? Ini harapan dari anak-anak asuh kami. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak kita semua jadi orang-orang yang cinta kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mereka orang-orang yang selalu mengikuti dan meladani kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mampu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahi waffiqni hadina ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairul jazaa atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ustaz Misbahul Munir. Semoga apa-apa yang beliau harapkan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mendengarkan ceramah-ceramah agama daripada guru-guru kita yang ada bersama kita pada malam hari ini, Al-Habib Wafi Mugaddimatihim Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'akil Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habshi Wal-Habib Umar bin Saleh Al-Hamid, kita sekarang sedikit akan memulai pelajaran atau pengajian kita tentang Aqidatul Awam. Ya, sebelum kita sama-sama mendengarkan ceramah dari mereka-mereka, dari beliau-beliau, kita dengarkan dahulu, kita sama-sama mengkaji kitab Aqidatul Awam. Sebelum kita memasuki pelajaran yang pertama tentang bait yang pertama di dalam masalah Aqidatul Awam ini, kita perlu mengetahui tentang kepentingan daripada ilmu tauhid. Kita perlu mengetahui kepentingan daripada ilmu tauhid sebab kita semua ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita ini untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya tidak menciptakan jin, saya tidak menciptakan manusia kecuali hanya saja untuk mereka ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita misi daripada kehidupan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bumi ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini kita mempunyai harus mengetahui beberapa kewajiban yang harus kita fahami, beberapa kewajiban yang harus kita mengerti daripada ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sana Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam bait zubatnya beliau mengatakan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali yang diwajibkan atas manusia yaitu untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala supaya orang tersebut bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mantap, dengan yakin. Sebagaimana perkataan pepatah yang sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Kalau kita akan mencintai seseorang tetapi di sana kita tidak mengenal dengan orang tersebut, ya itu dikatakan bohong, percuma, tidak bisa, tidak mungkin. Makanya di sini kita untuk mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk lebih mantap keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengenal tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika kita akan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mempelajari daripada sirah-sirah beliau. Kita adakan majalisul maulid, kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guna itu semua untuk menggugah daripada diri kita supaya kita ini tambah mantap, tambah yakin, tambah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sahibul Bughya, yaitu pengarang daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin, yaitu salah satu ulama besar di kota Tarim, beliau mengatakan, la ma'rifata lil insani lahu bi rabbihi illa bi ma'rifati nabiyyih. Seseorang itu tidak bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini tidak ada lain kecuali adalah Allah subhanahu atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur perkataan beliau tersebut dengan ucapan, wala ma'rifata lil insani li nabiyhi illa ma'rifata min aslafihi aw minal ulama. Dan seseorang tidak akan bisa kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali melewati yaitu leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang ada di sekeliling kita, itu semua mereka yang akan mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Dan disitulah nanti kita setelah kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah nanti kita akan beribadah, melakukan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mantap, dengan yakin, dan dengan nikmat. Makanya kalau kita lihat mereka-mereka dahulu, orang-orang dahulu, leluhur-leluhur kita dahulu, mereka selalu itu yatalazzaz bil ibadah. Mereka selalu itu merasa lezat dengan melaksanakan ibadah. Karena mereka ini sedang bermunajat. Mereka ini semua sedang bertemu, sedang komunikasi dengan orang yang, dengan zat yang paling dicintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita setiap hari melakukan sholat 5 waktu, ya. Setiap rakaat kita membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai waladzalin. Amin. Terus, karena di sini kita tidak mengetahui tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita membacanya seperti bacaan ini hanya saja suatu hafalan. Padahal bacaan tersebut adalah bacaan yang bisa kita nikmati di dalam sholat-sholat kita. Ya, di dalam sholat-sholat kita, sampai diceritakan di dalam kitab-kitab sirah itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mulai dalam keadaan kepingin mendapatkan kelezatan atau menginginkan mendapatkan hiburan, beliau langsung mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna ya biha ya Bilal, adzano cepetan ya Bilal, aku kepingin dan melakukan sholat dan aku ini munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui dengan mantap, dengan yakin tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, kita bisa mengetahui hal itu semua, bisa mendapatkan kenikmatan yang akan kita dapatkan itu semua melalui kita mempelajari ilmu-ilmu tauhid. Ya, ilmu-ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang akan kita belajar ini adalah salah satu daripada ilmu tauhid, yaitu yang bernama Aqidatul Awam. Ya, ilmu ini dinamakan Aqidatul Awam. Kitab Tauhid ini adalah kitab yang, Aqidatul Awam ini adalah kitab yang sangat penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah dikarenakan kitab ini langsung pengarangnya diimla. Diimla, apa diimla? Dituntun langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sayyid Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki. Beliau adalah salah satu, beliau adalah penyusun daripada bait-bait Aqidatul Awam ini. Pada suatu hari Sayyid Ahmad Al-Marzuki tersebut di dalam mimpi beliau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpinya setelah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu ashabahu, di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat-sahabatnya. Kemudian langsung si pengarang ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mau aku berikan suatu amalan, suatu bacaan yang mana jika engkau melakukannya atau engkau menghafalnya, engkau akan memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan ini adalah suatu jaminan bagi siapapun mereka yang menghafal Aqidatul Awam, adalah jaminannya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti di acara korwil-korwil kita ini, di acara korwil kita yang 1 bulan sekali ini, akan setiap selesai mahallul qiyam kita akan membaca Aqidatul Awam guna untuk kita bisa menghafalnya semua. Yang tadi dibaca kita bersama-sama. Di sini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam perkataan tersebut. Kemudian si pengarang tersebut, yaitu Sayyidina Ahmad Zaini Ahmad Al-Marzuki, mengatakan, "Wa ma tilka ya Rasulullah? Bait apa ya Rasulullah yang jika aku menghafalnya aku bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala?" Kemudian dituntun langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan, "Gul abda'u bismillahi warrahmani." Kemudian si pengarang tadi ini membaca abda'u bismillahi warrahmani. Kemudian lanjut. Kemudian dilanjutkan lagi baitnya sampai berhenti di dalam bait, yaitu yang berbunyi, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Itu yang diimlakkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada si pengarang daripada bait Aqidatul Awam ini. Kemudian setelah itu terbangunlah beliau daripada mimpinya dan beliau mengulang-ulang Ubaid tadi itu langsung subhanallah diimlakkan sekali, dituntun sekali oleh Kanjeng Nabi, kemudian langsung dia ingat tentang bait tersebut. Beliau ulang-ulang lagi bait tersebut, dan di kemudian hari beliau mimpi lagi, bertidur lagi, dan mimpi bertemu lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, mimpi bertemu lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan oleh Rasulullah, "Gul ma hafizta fi kalbik." Katakan, ucapkan apa yang telah Anda hafalkan di dalam hatimu. Apa yang telah Anda hafalkan, ucapkan. Langsung si pengarang tadi ini mengucapkannya lagi dengan apa namanya, dengan bacaannya secara hafalan lantang semua dengan jelas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kemudian dikatakan, "Iqra ma jama'tahu fi qalbak faqara'ahu min awwalihi ila akhirih wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin." Setiap satu bait yang dibaca oleh pengarang, sahabat-sahabat tadi itu langsung mengucapkan amin. Abda'u bismillahi warrahmani amin. Wabirrahimi da'imil ihsani amin. Terus satu bait yang dibaca diucapkan amin, amin, amin. Kemudian, falamma khatama qira'atahu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah bait tadi itu dibacakan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dijawab oleh Nabi dengan ucapan, "Waffaqakallah ta'ala lima yurdhi." Semoga engkau wahai Ahmad Al-Marzuki, pengarang daripada Aqidatul Awam ini, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dengan melakukan apa-apa yang mendapatkan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qabila minka dzalik, Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalanmu. Wa baraka 'alaik wa 'alal mu'minin. Dan ini insyaallah akan menjadi keberkahan bagimu dan keberkahan bagi orang-orang mukmin. Makanya ini kitab adalah kitab yang sangat istimewa, kitab yang sangat hebat, yang insyaallah akan kita pelajari setiap pertemuan kita, dan insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan daripada kitab tersebut. Kita akan mengenal sedikit-sedikit tentang Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah di minggu depan kita akan mulai memasuki, atau di bulan depan kita akan mulai memasuki bait yang pertama, yaitu yang berbunyi, Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Insyaallah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang sehingga bisa bertemu lagi dan mengkaji kitab yang penuh keberkahan ini. Dan sekarang mari kita dengarkan mau'idhah hasanah yang pertama, yaitu dari guru kita Al-Habib Umar bin Saleh Al-Hamid dari Lumajang. Alaihi falyatafaddal. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kita hormati guru kita Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Maulodawilah, dan juga Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habshi, dan juga kepada yang lainnya para asatidah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, pengampunan dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, seperti tadi didengarkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Maulad Dawileh, pentingnya seseorang untuk mempelajari ilmu, untuk mendalami ilmu yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa yang dia inginkan, baik itu urusan dunia, baik itu urusan lebih-lebih urusan akhirat, kecuali dengan ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan bahwasannya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang dia menginginkan untuk mendapatkan dunia, maka hendaklah dia mengerti ilmu untuk mendapatkan dunia tersebut. Kita ingin berhasil di dalam perdagangan kita, kita mempelajari bagaimana cara berdagang yang betul. Kita ingin mendapatkan keberuntungan dari perkebunan, cocok tanam yang kita laksanakan, maka ketika itu pelajari ilmu tersebut, maka engkau akan mendapatkan dari apa-apa yang engkau inginkan. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, katanya Nabi. Dan barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan akhirat, maka dia juga harus dengan ilmu. Kalau dunia saja yang mulai diciptakan oleh Allah sampai nanti dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dilihat sama sekali oleh Allah, untuk mendapatkan sesuatu yang hina tersebut berupa dunia harus dengan ilmu, apalagi dengan yang namanya akhirat, harus dengan ilmu. Sehingga satu contoh para hadirin, misalnya seseorang, kita kan tahu yang namanya sholat itu merupakan sesuatu ibadah yang paling mulia, yang paling afdol. Tapi kalau sholat tadi itu dilaksanakan setelah subuh, sholat tadi itu dilaksanakan setelah sholat asar, maka hukumnya jadi haram. Padahal urusan sholat sesuatu yang mulia, sesuatu ibadah yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau tanpa ilmu rusak, jadi haram. Justru dia mendapatkan dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana dia tahu? Dari ilmu. Maka Nabi melanjutkan kembali, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, ingin mendapatkan keberhasilan dunia, ingin mendapatkan keberhasilan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka hendaknya dia dengan ilmu. Intinya harus punya ilmu, dia dapat keberhasilan. Kapan tidak punya ilmu, dia tidak akan mendapatkan keberhasilan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ciri-ciri kita kan ingin menjadi, aku ini ingin menjadi orang yang baik, orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang Allah menginginkan kebaikan dalam diriku. Ada satu cirinya. Nabi s.a.w. beliau menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan atas orang tersebut, maka Allah yufaqihu fid din, Allah akan memberikan kefahaman, mengerti dalam urusan agama. Maknanya ini bagaimana? Kalau orang itu mengerti ilmu agama, insya Allah dia termasuk golongan orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Begitupun sebaliknya, kalau dia tidak ngerti apa-apa, lebih-lebih tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau mencari ilmu agama, maka ketika itu ini ciri-ciri seseorang yang tidak diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan bingung, aku mungkin hadir pengajian ini ada yang ngomong ninggalkan toko, ninggalkan aktivitas, atau mungkin tengah di rumah. Jangan khawatir, Allah akan menggantikan sesuatu yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah, wa fi riwayatin sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan di satu jalan, keluar dari rumahnya, keluar dari tempat kediamannya, berjalan menuju tempat untuk menuntut ilmu agama, untuk mendapatkan ilmu agama. Maka Allah menyatakan, Nabi menyatakan, sallakallahu tariqan ilal jannah. Allah akan memberikan jalan untuk sampai ke sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang lain menyatakan, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagaimana dia untuk mencapai sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah akan menunjukkan ini hak, ini batil, ini yang benar, ini yang salah. Maaf-maaf hadirin, di tempat kita saja di Indonesia ini, yang tidak kurang dari para ulama, yang banyak guru-guru yang ngaji, berapa banyak aliran sesat yang ada. Di antara mereka ada yang sampai mengatakan sholat itu tidak perlu dengan gerakan, cukup ingat saja, selesai urusan. Ini diikuti ribuan orang. Belum lagi yang ngaku jadi nabi, diikuti ribuan orang. Yang ngaku jadi malaikat Jibril, diikuti oleh ribuan orang. Padahal ini sudah jelas. Masalah sholat harus ada yang gerakannya, ada rukun fi'ilnya, rukun perbuatan, rukun ucapan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, katanya Nabi. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana engkau melihat aku sholat, katanya Nabi. Ada yang mengatakan sholat cukup dengan ingat saja, tidak pakai gerakan, diikuti ribuan orang. Kenapa? Karena minim ilmu. Karena tidak paham ilmu agama. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Sebagai penutup para nabi, ada yang ngaku jadi seorang nabi, diikuti. Bahkan tukang las ngaku jadi nabi, diikuti orang. Fala haula wala quwata illa billah. Kenapa ini? Minimnya ilmu. Tidak mengerti syariat. Tidak mau dia ini membekali dirinya untuk mengerti ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillah, sekarang ini kita dikumpulkan. Wala ada karcis di depan untuk bayar, tinggal duduk, tinggal dengarkan dari ceramah. Wah, kadang-kadang pulang diberikan makan mungkin. Itu kadang-kadang masih tidak mau. Apa yang menyebabkan kita malas? Di sini kita ngelihat hadirin, salah satu pahala yang besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya, yaitu berjihad. Sampai dikatakan satu tetesan dari orang yang terbunuh ketika berjihad, satu tetesan darah itu bisa mensyafaati keluarganya 70 orang yang jelas-jelas dimasukkan neraka oleh Allah karena satu tetesan tadi itu. Maka Allah mencabut dari ketentuan untuk masuk neraka, dimasukkan surga oleh Allah. Tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, terus bagaimana sekarang ini harus jihad bagaimana? Gunakan bom, gunakan ini, bukan mati syahid, mati sangit hadirin. Terus bagaimana caranya? Allah sudah menjelaskan, kalaupun umat Islam ini harus berperang, berjihad di jalan Allah, tidak semuanya berjihad. Allah menjelaskan, wa ma kana li mu'minin, tidak ada itu bagi seorang mukmin, lian firu kafatan, supaya mereka tadi itu untuk berangkat semuanya, semuanya jihad. Pesantren ditinggalkan, madrasah ditinggalkan, majelis ilmu ditinggalkan untuk jihad, tidak. Tidak. Harus ada yang dia untuk mempelajari ilmu agama. Untuk supaya apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jangan semuanya untuk berangkat jihad, padahal jihad sesuatu yang besar di sisi Allah, sesuatu yang agung. Jangan berangkat jihad semuanya. Harus ada sekelompok umat Islam, mereka tadi itu lihat tafaqquhu fid din, supaya mereka tadi itu mempelajari ilmu agama. Harus ada yang mempelajari ilmu agama. Supaya apa? Liyundiru ilaihim, supaya mereka memberikan peringatan kepada yang lainnya. Idza raja'u ilaihim, jika mereka sudah kembali. Harus ada yang nyantri, harus ada yang mondok, harus ada yang masuk madrasah, harus ada yang masuk majelis ilmu. Kalau sudah kembali dari tempat pendidikan, kembali dari majelis ilmu, berikan peringatan kepada yang lainnya. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka tadi itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Mempelajari ilmu agama disampaikan. Mempelajari ilmu agama disampaikan. Jadi bukan cuma berhenti mempelajari ilmu agama saja, tidak. Tapi setelah mempelajari ilmu agama, disampaikan ilmu agama tersebut. Satu cerita penutup, satu cerita penutup. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu menceritakan bahwasannya di daerah Hadramut itu ada seorang kakek yang sudah tua. Dan kakek ini dalam keadaan buta. Dia ini setiap waktunya itu berangkat ke tempat majelis ilmu hanya ingin mendapatkan satu ilmu, satu ilmu. Karena dia dalam keadaan buta, dituntun dengan seorang cucunya yang masih kecil, dituntun gitu, dibawa. Perjalanan jauh dari tempatnya si kakek tadi itu yang buta tadi itu, untuk menuju tempat ilmu tadi itu jauh. Dan berjalan, tidak ada kendaraan. Sampai dituntun dengan cucunya yang masih kecil. Setiap harinya seperti itu. Untuk mendapatkan satu ilmu, hadir majelis, didengarkan. Satu ilmu dia ambil, dipraktekkan. Hadir lagi. Satu ilmu diambil, dipraktekkan. Terus seperti itu. Suatu saat, tengah perjalanan, si kakek tadi itu akan kencing. Maka ketika itu, mengatakan, cucu, aku sekarang mau kencing. Coba cari tempat yang bisa menutupi auratku. Ini kan banyak biasanya di jalan-jalan tanpa adanya rasa malu. Karena kencing langsung turun dari mobilnya, langsung berdiri di depan pohon asem. Fala haula wala quwata illa billah. Katanya si kakek tadi itu, carikan aku tempat yang bisa menutupi auratku. Aku mau buang air kecil. Maka ketika itu, ketika akan kencing, si cucu tadi itu mengatakan apa? Kakek sebentar, jangan kencing dulu katanya. Loh kenapa? Sebentar, aku gemburkan dulu ini tempat. Ini tanahnya ini aku gemburkan dulu. Supaya apa? Kalau kencing tadi itu tidak sampai terciprati. Maka si cucu tadi itu menggemburkan tanah tadi itu. Setelah digemburkan tanah tadi itu, si kakek tadi itu kencing. Setelah selesai kencing, selesai istinja, si kakek mengatakan, ayo cucu, kita orang kembali saja, gak ikut pengajian hari ini. Loh, kenapa kakek? Ini masih separuh perjalanan. Katanya si kakek tadi itu, hari ini aku sudah mendapatkan satu ilmu dari engkau. Dengan ilmu apa tadi itu? Ilmu ketika kencing, jangan di tempat yang tidak gembur, takut terciprati. Itu satu ilmu yang aku dapatkan. Jadi hari ini, gak datang majelis, pulang. Tapi jangan ditiru nih pak. Tengah perjalanan gak hadir majelis nanti, bukan. Maknanya ini apa? Hadir majelis ilmu, dengarkan, amalkan, Allah akan memberikan sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairul jazak. Apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Umar, semoga menambah manfaat dan menambah himmah berkah untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kita dengarkan acara Mau'idhatul Hasanah dari guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi alaihi falyatfaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. متصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati para habaib, para alim ulama, khususnya beliau orang tua kita Al-Habib Saleh bin Salim Maulid Dawilah, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, dan juga kepada guru mulia kita semua Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Salim Maulid Dawilah, dan juga kepada guru kita yang alhamdulillah jauh datang dari kota Lumajang menuju kota Malang, beliau Al-Habib Umar bin Saleh Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Para kiai, para alim ulama, beliau Ustaz Misbahul Munir dan jajaran Yayasan Panti Asuhan Panjurah, mudah-mudahan yang belajar di sini atau yang tinggal di sini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak-anak yang saleh-salihah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pemuda, para pemudi, para aremania, aremanita, aremanita, mudah-mudahan malam ini adalah malam yang mana dicucurkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sudah kita dengarkan tadi Habib Abdul Gadir dan juga disempurnakan juga kepada Habib Umar. Maka Habib Muhammad ini tinggal karen-karennya aja. Karen-karen ini tidak boleh panjang-panjang. Yang penting tadi Habib Umar tadi bilang apa? Dapat ilmu satu cukup, apalagi dapat ilmu banyak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk kita semuanya insyaAllah. Kalau bukan karena cintanya Allah kepada kita, gak akan mungkin kita dihadirkan ke tempat ini. Siapa yang menggerakkan kaki kita dan siapa yang menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini? Kalau bukan Allah subhanahu. Kalau bukan Allah cinta, gak akan digerakkan. Dari Lumajang pun juga datang karena Allah cinta kepada beliau. Tapi kalau sudah ada orang yang gak dicintai sama Allah, walaupun di ngarep tonggo gini, gak akan datang ke tempat ini dia. Gini pun gini. Ini adalah alhamdulillah kita termasuk adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dicintai oleh Allah, maka dia akan diberikan ilmu sebagaimana tadi disampaikan. Dan juga orang yang tidak disenangi oleh Allah akan dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari ilmu, sehingga dia bergelimpangan daripada dosa, bergelimpangan dari kesalahan, dan dia menjadi teman-temannya syaitan. Na'udzubillahi min. Tidak lain majelis maulid, majelis zikir yang kita hadiri ini adalah majelis Ar-Ridwan. Tidak lain kita dikenalkan oleh sosok yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh untuk mengikutinya Nabi, kasarannya kita ikutilah atribut-atributnya Nabi. Yang saya lihat di sini alhamdulillah di depan saya ini masya Allah semuanya memakai sunnah-sunnahnya Nabi. Memakai kopiah putih, pakai sarung, ada yang pakai gamis, ada yang pakai surban, membawa siwaknya masing-masing, masya Allah. Masih wajahnya pas-pasan, kita ganteng luar biasa. Tapi heran, ya tidak payu-payu, tidak rapi-rapi. Ya insya Allah mudah-mudahan tukuk-tukuk ini insya Allah tidak payu. Iki sing wis rapi ngomong amin, repot sih. Tambah mana? Tidak urusan kok, ada piring, ada sing, pecah gue. Alhamdulillah diikuti atribut-atribut Nabi. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik. Kita disuruh nyontoh, nyontoh Nabi. Yang mau sukses rumah tangganya ikut Nabi. Yang mau sukses pelajaran ilmunya, sekolahnya, ikuti Nabi. Yang mau jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakatnya, ikuti Nabi. Mau jadi apa saja dia. Dia mau jadi seorang saudara, mau jadi seorang pedagang, dia pegawai, seorang guru. Mau sukses, ikuti Nabi. Siapa yang suruh? Allah, Rabbuna wa Rabbukum. Itu adalah Tuhan kita dan Tuhan kalian. Semuanya yang suruh kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah pun juga bilang sama kita, ikuti Nabi Muhammad dan musuhi satu ini. Kita disuruh musuhan sama Allah, disuruh ngelawan. Yang mau karate monggo, yang mau kungfu monggo, ada musuhnya, serang dia. Siapa itu? Musuhnya kita, musuhnya Nabi Adam dan anak-anaknya semuanya, itu adalah iblis atau setan. Setan inilah yang harus kita perangi. Setan inilah yang harus kita lawan. Monggo. Sendi kungfu, yang punya kungfu, silakan. Pada mutura sini. Yang punya karate, silakan. Yang punya wiridnya zikir, ini siapa? Lek kate musuhan, musuhan ambek saya. Setan. Kalau mau menyerang, nyerang saya. Ojo tonggone. Ojo koncone. Apa meneh moro tuwone. Setan disuruh. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum adun mubin. Bukankah aku sudah memberikan perjanjian kepada kamu wahai anak-anak Adam, jangan sembah setan, jangan ikuti setan. Innahu lakum aduun mubin, itu adalah musuh yang jelas tampak, jelas di depan kita. Enggak akan mungkin. Makanya heran kalau ada orang mukmin, ada orang muslim capek atau mungkin dia putus asa dari rahmatnya Allah, putus asa dengan Allah. Ketahuilah bahwa setan itu enggak pernah putus asa. Hari ini kalian sholat, meni digudomani supaya tidak sholat. Sholat lagi digudomani meni. Tidak sholat, sukses. Besok dikirim perempuan. Assalamualaikum. Tak noleh. Tak oleh. Ya. Setan ngirim lagi, sing luwi ayu maneh. Assalamualaikum. Tak noleh. Salam terus. Tidak kapok. Kirim lagi sing rotok cingkrang gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai syaitan, dan ini syaitan tidak pernah putus asa. Kenapa kita putus asa? Tidak boleh terus. Kalau Allah itu kepingin kita itu tidak bermaksiat, maka tidak akan diciptakan itu syaitan. Tapi Allah itu kepingin kita selalu memperbaiki diri kita, selalu memperbaiki diri kita. Salah istighfar, kurang ditambahi, habis melakukan kesalahan ya minta maaf. Begitu terus. Inna Allah yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah itu senang dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, kita sudah tahu dengan atribut-atributnya ya Rasulullah, orang-orang yang soleh, alhamdulillah. Nah, kita harus tahu dan kita jangan sampai pakai atribut-atributnya setan. Atribut-atribut setan ini harus kita jauhi, jangan diikuti. Karena setan ini ketika di usir oleh Allah subhanahu wa ta'ala turun ke muka bumi, ya dia turun ke muka bumi, setan ini pinter ya, walaupun diusir rahmatnya Allah itu masih luas, masih minta lagi, ya Allah panjangkan umur, panjang umur, turun masih minta lagi, ya Allah. Ini hati-hati beberapa atribut-atributnya setan yang perlu kita ya perlu kita hati-hati. Kali ya Rabbi ij'alni baitan, ya Allah saya kepingin dicompok, ya Allah. Saya kepingin punya rumah. Ya, ya manusia-manusia anak Adam punya rumah. Saya kepingin punya rumah. Rumah saya di mana? Maka Allah mengatakan, Al-Hammam, rumahmu itu adalah kamar mandi atau toilet. Jadi kamar mandi itu, toilet itu adalah rumahnya saya. Berarti tidak boleh bikin kamar mandi. Bahaya. Tetap bikin kamar mandi, tapi hati-hati, itu adalah tempatnya, rumahnya saya. Makanya kita kalau masuk kamar mandi, kita baca doa apa? Allahumma barik lana fima. Oh bukan. Allahumma laka sum. Apa Allahumma? Ya bre, pecinta Nabi, dungo mlebu jedeng gak ru. Allahumma ini a'udzubika minal, ya Allah aku berlindung ya Allah daripada setan laki-laki maupun setan setan perempuan. Terus kita disuruh masuk dengan kaki kari ya. kaki kiri. Kenapa? Kok kamar mandi itu kok tempatnya setan itu kenapa? Pertama, kamar mandi tempatnya orang buka aurat. Tempatnya buka aurat. Orang wudu ya kebanyakannya lah ya buka aurat di sana, buang hajatnya di situ. Tempatnya najis juga. Senang. Makanya kita disuruh baca doa lagi, ditambahin lagi. Kalau kita cuma baca Allahumma inni a'udzubika min khabathi wal khabath min onoto, ya padha mbih arek TPG. Masuk ke sana baca lagi sebelum dibuka bajunya, pakaiannya, baca bismillahilladzi la ilaha illa hu. La ilaha illa huwa, tapi dalam hatinya saja. Ini kenapa? Menutup pandangannya setan. Supaya setan enggak ketok. Walaupun sampean bengkang, walaupun sampean apa telanjang ya. Walaupun ya terbuka, enggak kelihatan. Tapi kalau enggak baca, dilihat sama setan, apa itu ya? Oh, lucu manusia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baca doa lagi. Setelah waktu istinja baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Baca itu. Ya Allah, bersihkan hatiku dari perbuatan nifaq dan juga lindungilah ya kehormatanku, kemaluanku daripada perbuatan-perbuatan fawahis yang keji. Ini pertama, tempatnya buka aurat. Yang kedua, kamar mandi kita disuruh di sana untuk tidak boleh menyebut nama-nama yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ngaji Al-Qur'an dalam kamar mandi, tidak boleh baca wirid, tidak boleh bawa Al-Qur'an, tidak boleh bawa pokoknya yang urusannya yang diagungkan oleh Allah, tidak boleh bawa ke kamar mandi. Tak boleh ambek duduk terus ambek ngaji. Alam nasyrah. Atau mungkin yang pecinta solawat ambek duduk. Ya hanana. Tak boleh. Tak boleh. Sekut diem. Baca tambah dosa. Baca tambah dosa. Tapi kalau ya kalau diem dia berapa? Dia berpahala. Baca di dalam hatinya boleh. Sehingga pernah ya waktu kita ke daerah Kalimantan, itu ke daerah Kota Baru, dari Banjarmasin itu masih jauh 7 jam lagi. Jadi kita berhenti dulu di Martapura. Di situ ada rumahnya para santri-santri, duduk dulu di sana. Satu hari kamar mandi, habis itu ada salah satu santri yang masuk. Ya, habis duduk, ternyata di dalam kamar mandi di situ ada suara banter opo tarwono kiroah. Ya. Wa wasainal insana. Tak ketur. Kamar mandi kok baca Quran enggak boleh. Terus dia keluar. Habib, saya kalau ngaji di kamar mandi suaraku kuwen. Ayo Beb ya. Enggak boleh kamar mandi. Nah, ini. Wa syaitan ini senang tempatnya buka aurat. Tempatnya najis, tempatnya orang yang tidak ada sholat, tempat yang tidak berada sholati, tidak pernah dibuat ngaji, tidak pernah dibuat sholawat, tidak pernah ada semuanya. Wah ini setan seneng, ini adalah rumah saya, ada baiti, ya, ini adalah rumah saya. Di zaman sekarang ini rumahnya setan sekarang ada perluasan, ya, rumah setan sekarang ada perluasan. Bukan hanya kamar mandi saja, sekarang ini jadi rumah sempurna. Berapa banyak rumah-rumah yang tak pernah dibuat sholat, rumah-rumah yang tak pernah dibuat ngaji, rumah-rumah pajangan ayat kursi lu tak ada. Sini dipajangi kujaran, sini dipajangi gambar ayam jago. Ya Allah, perluasan. Rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Yasin, tidak pernah bacakan Al-Waqi'ah, tidak pernah bacakan Wiridul Latif, tidak pernah dibuat sholawat dan juga majelis diundangkan orang alim, tidak ada sama sekali. Wah ini syaitan senang tempat seperti ini. Syaitan senang tempat seperti ini. Makanya kan sekarang rumahnya ada perluasan. Ya, perluasan ada yang sampai rumah satu, rumah dua dan banyak sekali. Makanya rumah kita ini jangan dijadikan perluasan rumahnya syaitan. Ini yang pertama. Ada banyak ya, diantaranya minta, kali Allah, kali ij'alni majlisan. Ya Allah, saya minta majlis. enak majlis Ridwan tok sing ono ya. Ojo mek Ridwan tok setan minta juga, saya juga minta setan di majlis, majlis setan jadi ya. Apa? Maka Allah mengatakan suq au aswaq, itu pasar-pasar. Pasar-pasar itu adalah majlismu. Loh, Beb, kenapa? Iya. Karena orang kalau sudah masuk pasar, kebanyakannya orang yang masuk atau orang yang di dalam pasar itu kebanyakannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa sudah urusan dagang, jual beli. Satu, kedua, banyak di situ orang yang sumpah palsu. Wallahi billah ini asli. Asli saya beli dari Baghdad dulu, ini dari Irak. Ya kenang-kenangan dari Saddam Hussein. Betul ya, enggak tahu kelayatan gini tukune. Ngomongnya dari Irak. Wallahi, sumpah demi Allah. Ternyata enggak. Nah, ini banyak terjadi di pasar. Begitu juga orang yang bermain-main dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang main banyak orang main timbangan, ditimbangan, diperhatikan. Dan juga di antara tanda-tandanya sudah terlenakan oleh setan. Kalau sudah masuk pasar, sak jam, rong jam, gak kroso. Satu jam, dua jam masuk ke mall. Ya. Dua jam, tiga jam, gak kroso. Lu saya tutup, jam biru, pulang. Ya. Lain kalau masuk majelis. Kalau sudah masuk majelis, atau khutbah Jumat nih khususnya tadi ya. Khotibnya sudah agak kepanjangan, ya panjang. Aduh, encoknya kumat. Ya. Sudah boyoknya kumat. Ya. Belum lagi jamaahnya. Amin. Ya, mulai disuruh turun sudah ya Allah. Tapi kalau sudah di pasar, makanya kita sama Nabi terus tidak boleh masuk pasar, boleh. Tidak boleh jual pasar, boleh. Tapi jangan sampai dilupakan oleh waktunya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup. Tutup pasarnya, tutup tokonya, sholat dulu pergi. Kita diajarkan juga untuk masuk ke pasar ada doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walhamdu yuhimid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan dikasih pahala 100 ribu pahala, dan juga akan diampuni 100 ribu dosa, akan diangkat 100 ribu derajat. Begitu juga Allahumma as'aluka khair hadha suq wa na'udzubika minal fusuq. Ya Allahumma as'aluka khair hadha suq wa na'udzubika minal fusuq. Ya Allah, aku minta ya Allah kebaikannya pasar ini, dan juga aku menjauhi, ya Allah jauhkan aku daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Ini di antara ya majelisnya, majelis setan, yaitu pasar-pasarnya. Maka kita jangan sampai terlenakan di situ. Jangan sampai dilenakan, dan kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suqul muslimin kamu sallal musallin." Ya, pasarnya orang Islam, ya pasarnya orang Islam itu seperti musolanya orang-orang yang sholat. Pasar sekarang sama pasar dulu itu lain. Kalau dulu pasarnya masya Allah luar biasa, ya, luar biasa pasarnya. Ada itu diceritakan Imam Muhammad al-Junaid, itu pimpinan ahli tasawuf, ya, pimpinan ahli tasawuf. Itu beliau ya bukan hanya wiridan saja, tapi beliau pun juga ya punya dagangan di toko di pasar. Ya, itu beliau pagi pergi ke pasar. Ya, untuk jualan, tapi sebelum dibuka tirainya, ya, sebelum dibuka tirainya, itu beliau masuk dulu di situ, sholat dulu. Sholatnya tahu berapa rakaat? Sholat di dulu sana 300 rakaat. Sudah selesai 300 rakaat, baru dibuka lagi. Monggo siapa yang mau beli? 300? Kira-kira pasar ini sukun kelayatan ini, ono ndak yang 300? Jangan 300, seket ae wis. Ya. Beb, jangan pasar, beb. Dek masjidku lho, beb. Dak ono, beb. Masjid beb 300 rakaat dak ono, beb. Ini. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Man lam yatafaqqah fi dinina fala yabi'u fi suqina." Kalau ndak belajar tentang ilmunya jual beli, tentang hukumnya, ya, atau hukum-hukum fikih, ojo nyidik-nyidik pasar. Jadi orang masuk pasar itu santri-santri, orang alim itu dulu. Tapi kalau sekarang, Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah ya. Banyak orang yang lupa dari banyak orang yang lupa dari Allah, banyak orang yang tinggalkan sholat, banyak orang yang lupa, ya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan ya dengan jual belinya. Makanya kita jangan sampai dilenakan oleh syaitan. Ini termasuk atributnya, atribut syaitan, yaitu majelisnya adalah pasar. Maka kita jangan sampai dilenakan oleh syaitan. Ada banyak, tapi alhamdulillah seperti tadi itu ilmu sedikit yang kita terima, insya Allah diamalkan, dan kita insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa menggunakan banyak atributnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita banyak meninggalkan dan kita menjauhi daripada ya atribut-atributnya syaitan, sehingga kita semuanya menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan saudara kita, teman kita, family kita yang lagi berangkat haji, mudah-mudahan pergi pulangnya dalam selamat. Mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur. Dan kita yang ditinggalkan di sini, mudah-mudahan cepat ketularan untuk naik haji, cepat ketularan untuk naik umroh bersama kedua orang tua kita, bersama ayah dan ibu kita, bersama dengan guru-guru kita semuanya insyaallah. Dan juga mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya kedua orang tua kita yang masih hidup, dan juga mudah-mudahan Allah rahmati kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan juga mudah-mudahan majelis ini diridhai oleh Allah langgeng ila yaumil qiyamah, terus sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Habib Jamal, Habib Abdul Ghadir, Habib Umar, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan ya membimbing kita terus sampai kita kenal dengan Allah dan Rasulullah, sampai kita semuanya menjadi orang yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah, ditutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Ahsantum. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi atas apa yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga menambah manfaat untuk kita semua. Amin. Sudah kalau kita bayangkan tadi berapa manfaat yang sudah kita dapatkan. Padahal tadi dikatakan oleh Habib Umar, yaitu satu manfaat cukup untuk kita buat bekal di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sebelum kita akhiri dengan bacaan doa, ada beberapa pengumuman, yaitu untuk Majelis Ar-Ridwan Korwil Wilayah Gedung Kandang dan Sukun ini bulan depan, yaitu pas tanggal 12 bulan 11 2014 bertempat di Masjid Darussalam Mergosono. Masjid Darussalam Mergosono Gang 9A. Kemudian pengumuman yang kedua, yaitu Majlis Burdah Ar-Ridwan Linnisa, insyaallah yang akan diasuh oleh istri beliau Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil, Ahad tanggal 12 Oktober 2014 jam 9 pagi sampai selesai seperti biasa di Aula Masjid At-Tahiriyah Singosari, Jalan Bungkuk. Ya, saya ulangi lagi, Ar-Ridwan khusus untuk nisa, yaitu untuk remaja dan ibu muda. Yang biasanya disampaikan sama Habib Jamal, sing tuwo jo melok-melok wis. Ya, untuk remaja dan ibu muda tanggal 12 Oktober besok di Aula Masjid Tahiriyah Singosari Bungku. Mari sekarang kita sama-sama mendengarkan, mengamini doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa lagad asyartu lina'ti man awsafuhu tuhil guluba tuhayyijul ajana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil gawlu minna wa yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد عالي مديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي بكرنا ورجانا للواحد الأحد العليم أهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا

walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah. Amin. Wa yahshurhum fi zurratil sabiqin wa zurratil nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah salihah jami'an khairid dunya wal akhirah wa ala mana wa syekhuna wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. صلوا على نور الذي عرج سابا يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج سابا يا فوز من صلى عليه وسلم جاد سليمان بلا وصال فسر رسول إلى فؤادي جاد سليمان بالوصال فسر رسول إلى فؤادي وخياما ذاك الرومان وخياما ذاك الرومان صلوا على نور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم جاد سليمان بالوصال فسر رسول إلى فؤادي جاد سليمان بالوصال فسر رسول إلى فؤادي وخياما وسلين في نيلة المغنمة يا خسام جادت في في وسلحة أحلى نبي وسلين في نيلة المغنمة يا حادي الإصير روى وواسيم حجبي صفح العقيم بواق الضار لك في الحنان صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم جاد سليمان بلا وصال فسر رسول إلى فؤادي جاد سليمان بلا وصال فسر رسول إلى فؤادي وخياما نبي وسلين في نيلة المغنمة يا خسن مجادت في وسلحة أحلى نبي وسلين في نيلة المغنمة يا حادي الإصير روى رواسي بحوج بيحا صفح العكيم بواه الطار لك في الحنان صلوا على نور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم جاد سليمان بلا وصال فسرسول إلى فؤادي جاد سليمان بلا وصالي فسرسول إلى فؤادي وخياما وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kurang puas seluruh ramalan. Wah.